السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سيارمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah yang sempat berhenti hampir 2 bulan. Dan terakhir kita bahas adalah al-masah al-khufaini sunnah. Kata muallif wahul imam al-Barbahari rahimahullah bahwa al-mashu al-khufaini sunnah, mengusap khuf ketika berwudu adalah sunnah. Walaupun ini permasalahan fiqih, tetapi beliau memasukkannya ke dalam usul sunnah, dalam prinsip-prinsip sunnah, karena adanya kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok sesat yang tidak mau menerima sunnahnya mengusap di atas khuf, seperti kaos kaki tapi dari kulit, yang juga para ulama menyatakan termasuk sunnah mengusap di atas kaos kaki dan sejenisnya. Sudah dibahas walhamdulillah. Hanya saja saya ingatkan kembali, karena apa yang kita bahas pada malam ini juga masalah fiqih yang berikutnya, yaitu berkata muallif rahimahullah, wa taqsiru shalah fi safari sunnah. Demikian pula mengqasar salat dalam safar juga merupakan sunnah. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, min ar-rukhasi allati jaa'a biha asy-syar'u tashiilan 'ala al-'ibadi wa raf'an lil-haraji al-qasru fi as-safar. Di antara keringanan-keringanan yang dibawa oleh syariat Islam ini sebagai kemudahan untuk para hamba dan untuk menghilangkan kesulitan, di antaranya adalah al-qasru fis safar, mengqasar salat dalam safar, yaitu qasru salatir rubaiyah, yaitu mengqasar salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Adapun yang 2 rakaat tidak diqasar, yang 3 rakaat tidak diqasar. Yang diqasar adalah yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Salat asar, salat duhur, dan salat isya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian darabtum fil ard, makna darabtum fil ard kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yakni safartum, kalau kalian safar, falaysa 'alaykum junah, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, jika kalian khawatir orang-orang kafir yang akan memfitnah kalian. Tampaknya dari ayat ini, annahu la yajuzul qasr illa fi halatil khauf. Sepertinya zahirnya yang tampak dalam ayat ini bahwa qasr itu kalau dalam keadaan takut, khawatir musuh menyerang. Tetapi alhamdulillah, qad zala al-ishkal. Qad zala hadzal ishkal, telah hilang kebingungan ini dengan ucapan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Apa itu? Yaitu ketika Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam, ma baluna naqsur wa qad aminna, mengapa kami masih mengqasar, atau mengapa kita masih mengqasar salat dalam keadaan kita sudah aman, tidak lagi dalam keadaan perang. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, itu adalah sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Faqbalu minallahi sadaqatahu, maka terimalah dari Allah sedekahnya. Allah akan memberikan sedekah kepada kalian, kenapa ditolak? Terima. Dan ini hadis sahih, akhrajahu Muslim fi sahih, sebagaimana sebutkan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya. Yaqsur fi jami'i asfari wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya beliau Nabi Rasulullah SAW mengqasar setiap safar. Beliau mengqasar salatnya setiap safar. Yaqsur rubaiyah ila raka'atain, meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hadza huwa sunnah, ini adalah sunnah yang Rasulullah SAW selalu mengerjakannya. Berarti sunnah yang harus dikerjakan. Tetapi dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, man atamma fal itmamu jaiz, siapa yang ingin menyempurnakannya 4 rakaat maka silahkan, boleh. Lakinnahu khilaful afdal, tetapi dia berarti menyelisihi yang afdal. Menyelisihi yang afdal. Karena yang afdal adalah mengqasar. Nabi SAW mengqasar setiap safarnya. Apalagi Nabi menyatakan tilka sadaqatun tasaddaqallahu, ini sedekah yang Allah berikan pada kalian. Bagaimana kira-kira kalau ada orang yang dikasih sedekah oleh Allah kemudian menolak, saya enggak mau. Khana bin na'azakum, enggak pantas. Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu, an tu'ta rukhasuhu kama yu'ta 'azaimuhu. Sesungguhnya Allah suka untuk diterima keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Sesungguhnya Allah suka untuk diterima keringanannya, sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah qasar khusus. Kan keringanan banyak. Keringanan orang yang puasa dalam safar boleh tidak berpuasa. Keringanan bagi siapa yang memiliki perkara-perkara, maka dia boleh mengqasar salatnya. Ini keringanan-keringanan. Tetapi khusus masalah salat 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, ini berbeda. Mengapa berbeda? Pertama, ada kalimat Nabi menyatakan sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu sadaqah Allah yang Allah berikan pada kalian. Maka terimalah sadaqahnya. Itu satu. Yang kedua, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga sahih, Wahul Bukhari wa Muslim. Faradallahu shalah hina faradaha rak'ataini. Rak'ataini. Allah mewajibkan salat ketika awal mewajibkan salat adalah 2 rakaat. Semuanya 2 rakaat. Fil hadari was safar. Dalam keadaan hadir, mukim, atau dalam keadaan safar. 2 rakaat. Wazida fil hadar fa uqirrat salatas safar. Kata Aisyah, kemudian ditetapkan safar tetap 2 dan ditambah ketika mukim. Berarti salat 2 rakaat alal asl. Alal asl. Oleh karena itu, salah satu madhab dari madhab-madhab para fuqaha, yaitu Abu Hanifah, berpendapat bahwa mengqasar salat wajib. Wajib mengqasar salat. Berarti ketika kita safar, salat isya 2 rakaat, salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, harus. Mengapa? Karena itu hukum asalnya salat. Diperintahkan salat, kata Aisyah, itu 2 rakaat. Kemudian ditambah ketika mukim dan dibiarkan tetap 2 ketika safar. Hanya saja sudah kita katakan ala khilafin fi, ada perbedaan di antara para ulama, dan mereka menyatakan atau jumhur menyatakan bahwa itu bukan wajib tetapi anjuran yang sangat. Kecuali kalau engkau bermakmum pada yang mukim, maka ikut imam. Nah, ada lagi hadis yang ketiga, atau lebih tepatnya asar, ucapan sahabat, ucapan Abdullah, ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Salatul musafir rak'atan. Salatnya musafir itu 2 rakaat. Seakan-akan itu adalah suatu ketentuan yang namanya salat musafir ada 2 rakaat. Atau lebih lengkapnya disebutkan salatul adha rak'atan, salatul fitri rak'atan, wa salatul musafir rak'atan, tamamun wa laysa biqasrin. Ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Idul Adha 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, salatnya musafir 2 rakaat, dan itu sempurna, bukan qasar. Itu adalah sempurna, bukan qasar. Hanya saja beberapa ahli hadis menyatakan bahwa asar ini fihin qita. Ada terputus jalannya. Wallahu taala a'lam. Qul inna a'udzukumullahi ala kulli hal. Ini diriwayatkan atau disampaikan hanya menunjukkan betapa ditekankannya masalah qasar. Dan dimasukkan ke dalam usulus sunnah, dalam akidah ahli sunnah, untuk menunjukkan bahwa permasalahannya permasalahan fiqh, tetapi menerimanya merupakan akidah. Seorang mukmin harus menerima hukum dari Allah dan Rasulnya, bahwa itu adalah sunnah. Barang siapa yang menolak itu sebagai sunnah dan menyatakan tidak bisa, yang lebih banyak ya lebih afdal, 4 rakaat berarti lebih banyak, lebih banyak lebih bagus, hati-hati, periksa kembali ucapanmu. Karena engkau akan berkata, berarti Rasulullah SAW tidak mengerjakan yang afdal. Karena cuma dua rakaat. Begitu beliau di Mina, salat asar dua rakaat, salat duhur dua rakaat, salat isya dua rakaat. Dalam keadaan beliau mudah, artinya kalau salat empat rakaat sangat bisa. Hati-hati. Fa inna a'azakumullah qom muslimin sahrmati. Maka kembali kepada matan yang ringkas dari ucapan Imam Al-Barbahari, bahwasanya qasru fi salati sunnah. Yang namanya qasar dalam safar adalah sunnah. Wa taqsiru shalah fi safari sunnah. Mengqasar salat ketika safar adalah sunnah. Afdal. Maka ditekankan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mu'allif berkata lagi. Yang berikutnya. Wassawmu fi safari. Man syaa shama wa man syaa afthara. Puasa dalam safar. Siapa yang suka silakan berpuasa dan siapa yang suka silakan berbuka. Ini juga rukhsah sesungguhnya. Tetapi saya katakan tadi ada perbedaan. Qasar ditekankan. Tetapi masalah buka ketika safar disebutkan seimbang. Man syaa shama wa man syaa afthara. Siapa yang suka silakan puasa, siapa yang suka silakan berbuka. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, minar rukhasi, dan termasuk keringanan berikutnya adalah rakhasallahu biha li'ibadih, yang Allah ringankan untuk hamba-hambanya adalah al-iftaru fi Ramadan. Berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang yang safar. Fahuwa rukhsatun, maka ini pun keringanan. Man syaa aftara wa man syaa shaam. Siapa yang suka silakan berbuka dan siapa yang suka silakan berpuasa. Wa idza shaama fa shiyamuhu sahih. Siapa yang mau berpuasa, ya silakan puasanya sah dalam safar ya. Siapa yang berpuasa dalam safar, puasanya sah. Lianna sahabiyan sa'ala. Karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, indi quwwatun. Aku punya kekuatan. Aqdir 'ala shiyam. Aku mampu untuk berpuasa fi safar. Bolehkah aku berpuasa? Fa adina lahu bis-shiyam. Maka Nabi mengizinkan untuk berpuasa. Berarti siapa yang mau berpuasa boleh. Bagaimana secara keumuman? Secara keumuman sudah kita sebutkan, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuh. Allah suka untuk diterima keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Fahu rukhsah. La yajib fi'luha. Yang namanya keringanan tidak harus dikerjakan. Wa innamal afdal fi'luha. Tetapi yang afdal adalah mengerjakannya sebagaimana keringanan-keringanan yang lain. Kasairir rukhas. Ini kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Wa in raja'a ilal asli wa sama fala ba'sa bidzalik. Kalau dia merujuk kepada asalnya yaitu berpuasa, maka itu pun tidak mengapa. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah yang maha tinggi lagi maha mulia berfirman, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah berpuasa. Wa man kana maridan, dan siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka silakan mengganti di waktu lain, di hari-hari lain. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuftiru fi asfarih. Dan Nabi SAW berbuka dalam safarnya, atau lebih tepatnya pernah berbuka dalam safarnya, bahkan meminta kidah, bejana atau mangkuk air, kemudian diangkat tinggi-tinggi di atas kudanya, di atas untanya, agar terlihat semua oleh para sahabat. Kemudian beliau meminumnya sallallahu alaihi wasallam di siang hari bulan Ramadhan dalam safar. Mengapa beliau berbuka? Dengan sengaja ditampakkan oleh beliau kepada para sahabatnya agar mereka jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Aku berbuka. Maka mereka pun berbuka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Pernah diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat dalam safar kepayahan karena puasa. Yudhallal, dinaungi, dikipasi oleh mereka, diperciki air wajahnya. Rasulullah SAW bertanya, kenapa dia? Qala ya Rasulullah sha'im. Ya Rasulullah, dia berpuasa. Maka Nabi pun menyatakan dalam hadis yang sahih, laisa minal birri as-shaumu fi as-safar. Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar. Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar. Demikian pula ketika mereka para sahabat berbuka, Nabi menyatakan, dahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Orang yang berbuka hari ini dapat pahala. Padahal bulan Ramadhan, tapi dalam safar. Siapa yang berbuka hari ini dia mendapatkan pahala, yang juga riwayatnya Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi. Bukhari dan Muslim riwayatnya. Siapa yang berbuka hari ini dia dapat pahala. Khana ibn na'azakumullah. Hanya saja, mengapa mereka para ulama tetap menyatakan silakan yang mau berbuka, silakan yang mau berpuasa? Karena ketika ada yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni astati'u shaum fi safar, aku mampu untuk puasa dalam safar, aku bisa. Maka Nabi menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kau suka, silakan berpuasa. Kalau kau suka, silakan berbuka. In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau silakan berpuasa, kalau mau silakan berbuka. Ini juga diriwayatkan dengan sama Bukhari dan Muslim, yang menyatakan tidak termasuk kebaikan dalam safar, puasa dalam safar, Bukhari Muslim. Yang menyatakan yang berbuka dapat pahala, Bukhari Muslim. Yang menyatakan in syi'ta, kalau kau suka berpuasalah, kalau kau suka berbukalah, itu juga Bukhari dan Muslim. Sebagaimana disebutkan semuanya dalam syarahnya Syekh Rabi' terhadap Syarhus Sunnah. Qul inna a'udzu billah. Maka beberapa sahabat menceritakan, kami dalam safar. Fala ya'ibu shaim 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala shaim. Kami dalam safar dan orang yang berpuasa tidak mencerca orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencerca orang yang berpuasa. Artinya, mereka menganggap silakan. Yang mau berbuka, berbuka. Yang mau berpuasa, tetap berpuasa, silakan. La ya'ibu, kami tidak saling menyalahkan, tidak saling mencerca. Yang mau berpuasa, silakan berpuasa. Yang mau berbuka, silakan berbuka. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan hadis yang tadi? Kenapa dikatakan laisa minal bir, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar? Kata para ulama, makna dari hadis itu dikaitkan dengan kejadiannya. Dikaitkan dengan asbabul wurud. Mana asbabul wurudnya? Asbabul wurudnya ada orang yang kepayahan, kesusahan dalam berpuasa, dalam safar. Maka itu yang tidak bagus. Memaksakan diri. Maka dikatakan dengan kalimat, laisa minal bir as-saumu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar kalau keadaannya seperti itu. Oleh karena itu, Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya di akhir pembahasan beliau menyatakan, wal afdal fi hada wal aula an yufarriq baina man yashiq alaihi safar wa baina man lam yashiq alaihi. Kata beliau, yang afdal adalah membedakan safar yang memberatkan dan safar yang tidak memberatkan. Safar yang menyusahkan dan safar yang tidak menyusahkan. Yang afdal, yang benar, yang lebih rajih, membedakan orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Kalau dia lebih ringan berpuasa, tidak mikir bayar hutang lagi nantinya, maka silakan. Bagi mereka yang lebih mudah baginya untuk berbuka, silakan berbuka. Nanti diganti di hari lain. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengucapkan kalimat yang sangat bagus. Berarti seorang musafir yang afdal berbuka atau berpuasa, kata beliau, tergantung keadaan orangnya. Tergantung keadaan safarnya. Berarti yang afdal berbuka atau tidak berbuka, al-afdal aisaruhuma, yang paling afdal adalah yang paling mudah buat dia. Yang paling afdal adalah yang paling mudah buat orang tersebut. Sehingga bisa jadi satu orang dengan orang lain berbeda. Bagi dia lebih baik puasa. Bagi yang lain lebih baik berbuka. Mengapa? Karena keadaan satu orang dengan orang lain berbeda. Ayuhuma afdal, mana yang afdal? Yang afdal aisaruhuma, yang paling mudah baginya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini pun berdalil dengan ayat yang tadi Allah iringi di belakangnya dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki kesusahan. Kalau sampai seperti tadi, kesusahan, kepayahan, sampai dinaungi, diperciki air wajahnya, mereka sibuk mengurusi orang yang puasa ini karena susah, sakit, berat, maka bagi dia tidak afdol berpuasa. Berbuka sajalah. Bukankah ada keringanan? Bukankah Allah memberikan kemudahan? Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesusahan. Qul inna a'udzubikumullah. Ini juga sama seperti yang sebelumnya. Masalah fikih tapi dimasukkan dalam prinsip-prinsip sunnah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka ahlul ahwa yang memberat-beratkan diri dengan syariat-syariat yang mereka tambah dan mereka buat, menolak sunnah, maka itu adalah penyimpangan. Oh, enggak bisa. Harus puasa. Jangan berbuka. Ngapain? Berarti kamu kalah dong. Oh, seakan-akan hebat kalau dia tetap berpuasa walaupun sangat laparnya, walaupun sangat hausnya, walaupun kepanasan, walaupun dia sakit di tengah jalan, dia enggak peduli. Wah, lebih bangga, saya berarti betul-betul lulus ujian. Lah, itu pikiran-pikiran sufi ya. Itu pikiran kaum sufi. Adapun ahli sunnah menyatakan yang afdal aisaruhuma, karena Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusr. Ibadah bukan ta'dzim. Ibadah bukan siksaan. Ibadah bukan siksaan. Adapun mereka kaum sufi menganggap bahwa lebih tersiksa lebih baik. Bahkan mereka menyiksa dirinya ketika puasa dengan tidak mau bernaung di bawah naungan apapun, tetap di bawah matahari supaya terasa puasanya, katanya terasa tersiksanya. Itu bukan ajaran sunnah. Maka kembali kepada ucapan muallif bahwa as-sawmu fi safar, bahwa puasa dalam safar itu silakan. Siapa yang mau berpuasa, berpuasalah. Siapa yang mau berbuka, berbukalah. Sesuai dengan apa yang mudah baginya. Jangan memberat-beratkan diri. Karena kalau memberat-beratkan diri bukan kebaikan. Laisa minal birri as-sawmu fi safar. Yang berikutnya, wala ba'sa bis-salati fis-sarawil, dan tidak mengapa salat memakai sirwal. Sirwal adalah celana yang gombrang yang biasa dipakai oleh orang-orang Ahnaf, yang kebanyakan mereka di Pakistan, India dan sekitarnya. Kalau di Indonesia seperti pakai celananya orang Madura. kalau dibuka segini lebarnya. Pemberang. Baik. Itu sirwan. Tidak mengapa salat memakai sirwan. Kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, "As-sarawilu mafradun wa huwa ma'rufun ma yulbas 'alal 'awrah." Sirwal ma'ruf yang dipakai untuk menutup aurat. Fahuwa mukhayyatun ala qadri asfalil jism. Maka dia dijahit, dibentuk dalam bentuk dua kaki, tetapi dia besar. Fadfad. Istilahnya fadfad. Lahu akmam, memiliki kum. Ini namanya kum. Ada untuk kakinya besar. Sebagaimana di lengan juga disebut kum. Dan dulu beberapa ulama diriwayatkan mereka datang ke majlis ilmu meletakkan kitabnya di kumnya. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan besar. Kumnya besar. Bisa dimasuki kitab di dalamnya. Yang tangan tentunya. Demikian pula kum yang ada di kakinya juga besar. Qala tasihhu as-salatu fi sarawil hadha binisbati lirajul. Sah salat memakai sirwal. Sah salat memakai sarung. Sah salat memakai qamis. Karena semuanya menutup aurat dengan baik bagi laki-laki. Karena bagi laki-laki auratnya antara surah dengan rukbah, antara pusat dengan lutut. Selama antara pusat dengan lutut tertutup dengan sesuatu yang tidak membentuk, tidak tembus pandang, tidak membentuk artinya besar, gombrang, maka itu adalah sudah menutup aurat dan sah sholatnya. Jangan menyatakan harus pakai gamis, jangan pula menyatakan harus pakai sarung, jangan juga menyatakan harus pakai sirwal. Boleh. Pakai sirwal boleh. Pakai gamis lebih bagus. Pakai sarung juga bagus. Lianna auratar rajul ma baina surrah ila rukbah. Karena auratnya seseorang antara pusat dengan lututnya. Wasarawil yasturu dhalik. Sedangkan sirwal, sirwal Hanafi, menutup semua itu. Faidah salat fi sarawil satir ma baina surratihi ila rukbatihi fasalatuhu sahihah. Maka kalau dia salat memakai sirwal, menutup apa yang ada di antara pusat dan lututnya, maka salatnya sah. Fasalatuhu sahihah. Amal mar'ah, adapun perempuan. Fakulluha aurah, maka semuanya aurat dalam salat. Kecuali wajah dalam sholat. Adapun di luar sholat disuruh untuk menutup wajahnya. Tetapi ketika sholat menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Idza lam yakun indaha rijal, itu pun dengan catatan kalau di sana enggak ada laki-laki. Ketika sholat enggak ada laki-laki maka tutup seluruh tubuhnya kecuali wajah. Kalau ternyata di sana ada laki-laki, khawatir dilihat, maka tidak mengapa. Ketika itu ditutup wajahnya. Laki-laki yang tentunya bukan mahram. Wa idza shalla fi izarin fa huwa afdal. Kalau salat memakai sarung itu lebih afdal daripada sirwal. Aw shalla fi qamisin, atau salat memakai gamis, qamis, itu juga afdal. Lebih bagus. Fa innahu afdal min as-sarawil, maka itu lebih baik daripada sirwal. Aw shalla fi qamisin fa innahu afdal, atau dia salat pakai qamis maka itu lebih baik. Lebih ajmal, lebih bagus, lebih indah. Li'annahu ajmal lil hay'ah, karena qamis lebih bagus, lebih afdal, lebih indah. Sedangkan Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian, ini pakaian yang bagus, setiap kalian ke masjid untuk sholat. Ay inda kulli salah, maknanya inda kulli masjid adalah inda kulli salah, ketika sholat. Wa zinatu kama yaqulu Syekhul Islam, dan yang namanya zina sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, a'ammu min an takuna satran lil aurati faqat. Namanya zina a'ammu, lebih umum dari sekedar menutup aurat saja. Artinya lebih dari sekedar menutup aurat. Khudhu zinatakum, pakailah zina kalian. Makna zina adalah pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat. Menutup aurat dan tambahan lagi, lebih bagus, lebih indah, lebih bersih. Ini barakallahu fikum yang dimaksud. Sehingga sekedar menutup aurat dengan sirwal cukup. Sekedar menutup aurat. Tetapi zina lebih dari itu. Maka ini yang dimaksud oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah, bahwa gamis lebih afdal. Kan lebih indah. Demikian pula sirwal, demikian pula izar, memakai sarung. Wallahu ta'ala a'lam. Ini semua barakallahu fikum dimasukkan di dalam bab-bab masalah usulu sunnah, agar kita ahlu sunnah jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim. Harus begini. Kata siapa? Harus pakai gamis. Pakai sarung juga boleh. Jangan gulu, jangan ekstrim. Bahwasanya sholat dalam safar dianjurkan untuk dikosor. Jangan sok lebih hebat, lebih kuat, lebih sempurna, kemudian tidak mau dikosor. Menyelisihi sunnah. Demikian pula puasa dalam safar, boleh berbuka. Jangan memaksakan diri. Ya kalau kuat, kalau tidak susah. Kalau susah, berat, buka saja. Kenapa? Itu sunnah. Demikian pula, salat memakai sirwal, sah. Siapa bilang tidak sah? Sah. Selama itu menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak membentuk. Barakallahu fikum. Ini untuk menunjukkan perbedaan dengan pantalun. Bantalun. Bantalun adalah pakaian orang belakangan sekarang ini. Memakai celana panjang yang ketat. Di belakangnya bokongnya tampak sangat jelas. Di depannya juga terlihat sangat jelas. Membentuk pahanya. Maka ini tidak sah, kata Syekh Al-Albani dan beberapa para ulama. Tidak sah. Karena belum menutup aurat dengan baik. Sehingga pakailah sirwal yang tidak membentuk kemaluannya, kubulnya, dan duburnya. Tidak membentuk apa yang ada di antara surah dengan rukbah. Yaitu sirwal Hanafi. Sirwal Hanafi. Yang fadfad. Yang besar. Lebar. Gombrang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hidayah wa rahmah. Naktafi bihadal qadr wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.